توبة إلى الله وتقربا إليه والابتغاء مرضات الله بشفاعة رسول الله وبنية التعلم والتعلم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة مثل من وآباؤنا وأسلافنا ومشايخنا من العلماء العاملين والسادة العالميين ومن سبقت في هذا المقام في الدرس تعلم وتعلم نور الرحمن الرحيم في إليهم أرواح يا أبائنا أمهاتنا مشايخنا وعلف هذا الكتاب أن الله يتغشاهم من الرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة لدرجة يتوب علينا من بركاته وأسراره وأنواره وأن الله يدخل نيتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمال أخلاقنا في أخلاقنا وأن الله يسر أمورنا حسن من قوم يسرح صدرنا يشفي مرضانا يفيدنا مدن إلا كل نيات صالحة بأهلها حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وإياه نستعين من الصراط المستقيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كل هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أول من الأول مقتحم هو الحبيب الذي أتوه لكل هول من الأول مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع القلب يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين yasta'inu ala umurid dunya wad-din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Wa ba'du, faqad qala al-muhaddisu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana min asrarihi wa aada alaina min barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa khlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Para hadirin mustami'in jamaah pengawasan Masjid Agung Kitab Irsyadul Ibad yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nerusaken pengaosan rutin kula panjenengan Kitab Irsyadul Ibad sing tutuk bab fadilatu sholatil maktubah, gunone manfaate kula kale panjenengan dipun paringi tugas, dipun paringi penggawean rupa sembayang. Tenggene kala wingi dipun critakaken kalian setunggal ulama yang ahlil hadis. Piyambake pernah memberikan komentar sarah kitab Shahihul Bukhari bahwasannya seorang ulama ahlil hadis niki piyambake menceritakan nyeritakno tentang dawuhe sebagian ulama. Sing crito otomatis dawuh-dawuh niki lekne ulama biyen ndak berani beliau niku ngomong atas inisiatif pemikiran dhewe kecuali bersumber dari beberapa hadis dan qaul utawa pendapate ulama-ulama yang berpegangan teguh dengan tabi'in dan tabi'in dan sahabat. Dalam kesimpulannya, sapa wae wis lekne dikei penggawean tugas sholat kali Gusti Allah, kok gelem gatekno, gelem jogo, gelem ngati-ngati masalah sembahyang niki, maka dalam kehidupannya ia akan diberikan 5 keistimewaan. Wong niku bakal dikei kemuliaan 5. Nomor 1, yurfa'u anhu dhaikil aisi. Masalah golek kebutuhan urip gak digawe repot ambek Gusti Allah, digampangno. Wana irolas ngurusi santai. Nggih. Wong biyen niku anake 9, 11, 12. Tumon sing sambatan. Ah ono. Sembayangi gati. Arek tas sakniki, nggih. Mari rabi duwe anak siji. Kok cepet kon duwe anak siji kon? Empeten, ngoten. Duwe anak loro, remen wis. Jo sampai telu. Papat ngelu kon, ngoten. Padahal jare Gusti Allah, aku iki lek wis ngekek ikon iku mangkep petuk jodomu. Aku gak ngkon-kon niki mang mikirno, rabin wis arek wedok iku. Mari kon rabi, nyambut gawe apa? Tak kei pangan apa? Wong nyambut gawe ku sakmene ketambahan beban wong siji. Mari ngono duwe anak. Bareng duwe anak, ya apa iki? Susune, sekolahe, masa depan sekolahe, pekerjaane, banyak saingan. Mikir. Jare Gusti Allah, aku gak ngongkon mikir nang kon. Kon lek tak kei bojo iku tak senengno, lek sampe duwe anak, sing penting bojomu ambek anakmu iku mang wa'mur ahlaka bis sholat. Aku nitipno bojo ambek anak iku repoto yo apa gatekno perhatekno sembayangi kono no diae perhatekno wis sembayang kon kon mang sembayang ambek sapa ana endi wis wiritan ta kon takon ngono-ngono lho. La nas'aluka rizqan. Aku gak nuntut kon mikirno ngupayakno ya apa kebutuhan uripe bojoku, kebutuhan sekolahe anakku, kebutuhan besok dadi apa, nyambut gawe apa, gak tak tuntut iku. Rizki mergane niki kalimat niki rizqan. Segala kebutuhan hidup saya tidak menuntut kalian lakonono nyambut gawe sak iso isomu ojo sampe oleh kon golek kebutuhan urip sing wis disediakno Gusti Allah iki ngeterno ngalano tugas penggawean teko Gusti Allah. Lah kula kali sampean ndak. Ya apa iki? Nyambut gawe ngurbano sembahyang. Gini mboten. Berapa banyak? Gusti Allah nyambut gawe repot apa wae. Ono ndi ae. Jangan sampai salat ini jadi kurban. Lek salat iki kon gatekno. Nahnu narzukuka. Aku engko sing nutupi kebutuhane bojomu. Penggawean koyok ngene kok cukup. Penggawean koyok ngene kok iso anake dadi wong mulya. Penggawean koyok ngene kabeh iku mang oleh ku nyambut gawe gak sampe ngurbano perintahe penggawean siji nang ngene Gusti Allah. Wis ta. Mosok sih gak percaya. Iya. Mergane wong lek ne gelem gatekno masalah sembahyang, urusan urip sing ruwet diselesaikan ambek Gusti Allah. Wa adzabul qabri. Urusan siksa kubur diselesaikno ambek Gusti Allah. Sampe delok ae wong sing ahli sembahyang ambek wong sing ngremeno sembahyang. Podo-podo ngono mari ngono sampean delok kuburane, iya. Utawa sampean jajal gak apa-apa. Wa yu'tihil lahu kitabahu biyamini. Besok lekne mati ana dumduman catetan amal, ya. Kula kali sampean besok kate matuk nang ngene Gusti Allah, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unukih. Setiap insan bakal dikalungi tentang perjalanan hidupnya selama hidup. Digantung nono gini. Ya. Bareng kula kali sampean kalungan buku catatan maringono matuk nanggini Gusti Allah. Ikra kitabak. Wocon singkon kalungi ku wocon. Kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Bukan ayo. Lek ne abang kon iso nentokno nanti garepmu. Iya. Lho lek wis Gusti Allah ngekekno ambek tangan diterima dengan tangan kanannya beres. Wong ahli sembah sembahyang. Wa yamurru ala siratikal barqi. Kula kali sampean besok melewati jembatan timbang niku wau bagaikan petir koyok kilat jes cepet ya sarana-sarana sembahyang. Kalau wingi kula jelasaken bahwa siratal mustaqim itu kelihatannya lebar tapi licin, kelihatannya lebar tapi mereseti. Lek wis dilempaki wong meskipun guru, lek ne salahe akeh membat. Lek ne wong iku mang lawemu tapi amale apik gak membat. Lek wis membat mentul-mentul pasti nyaut. Lek wis nyaut pasti bentel di antara kulit kula kali sampean. Lek wis kena bentele siratal mustaqim pasti robek. Lek wis robek suwe katut nang gene kono. Lek wis katut alamat punan suwe iki ya. Untuk menyelamatkan niki sembahyang sing gati. Wayat khulul jannata bi ghairi hisab, mlebu swarga tanpa ditanyai oleh Allah. Kula kali sampean nrimo tangan tengen kene. Ana ngene mriko nguwot cepet plek ditambani ambek malaikat. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Ji sukses kon ji mlebu swarga. Ngene iki dudu omong aku. Sapa kon? Jarene Gusti Allah. Siapa wis kon dijamin ambek Gusti Allah? Guyang guyung ngoten to ya. Insyaallah sembahyang rek. Mulyane kaya ngoten. Wa man tahawana 'ani sholati, sapa sing nyembranakno sembayang. Kok ae wis. Iya. Wis pokoke sembayang jungkar-jungkir mulai wudune lho wis kricik-kricik ngoten. Lene wong iku nyembranakno sembayang dengan pahala yang begitu besar. Aqabahullahu bi khamsi asharata uqubatan. Mongko saking welase Gusti Allah, Gusti Allah niku ngelingno nang wong iku mang dengan 15 peringatan. Khamsatun fid dunya. Ana donya wis dielingno ambek Gusti Allah dengan 5 peringatan sing dirasakno urip ana donya. Nomor 1, salasatun indal mauti. 3, akan dihadapi nalikane waktu mati. Wa salasatun 3 maneh fi qabrihi ana alam kubure. Wa salasatun telu mane finda khurujihi minal qabri. Fa ammal lawati fid dunya, anapun peringatan-peringatan pengiling-pengiling sing dielingno ambik Gusti Allah tenggene tiang sing remeno nyembranakno sembayang fit dunya ana donya Gusti Allah ngelingno fal ula sing pertama kenek dirasakno kenek dititeni yuk zaul barokatu min umrihi yunza'u dilepas diilangi apa al barokatu kebagusan kegunaan pati min umrihi saking umure layo umur sakmono kanca-kanca niku kabeh padha nyambut gawe sukses wong iku sik pancet ae ana ngene gerdu anake ya pancet dadi ana gerdu terus umur sakmono iku gawe apa padahal biyen padha sekolahe malah pinteran ngono ngajine pinteran ngono lah iki iki ngono delon ya umur sakmene gak dadi apa-apa anake lho termasuk barokah ngaten lho dudu barokah sing diwaca ana donya tok kesuksesannya tapi bisa dijagakno marine mah mati tanda-tandane ngono umur koyo ngene rek masyaallah wong iki gak nyambut gawe tapi amale akeh iya umur sakmene wis iso mbangun masjid umur sakmene penggaweane repot koyo ngono bisa nata waktu melok kumpulan iya melok jamaah iya melok ngene iya barokah umure segala bidang iso nek gak barokah urusan situ tok ilung ngeterno sembahyang apa nyambut gawe gak mari-mari wesuk nyambut gawe pengi nyambut gawe pancet gak soki-soki mewedhit sing tambah ya ya mari ngono loro sambat tok ae umurmu be gak barokah sembayang toton maneh lha apa repot ana donya iki gak usah repot ya kados kula kali panjenengan dalam ibadah haji niki kan sudah kita didengarkan gak Gusti Allah ngundang perwakilan tiap dunia itu diundang enggak no enggak teko haji mulai wong haji niku liyasyadu manati alahum untuk melihat bagaimana cerita-cerita sing sekirane bisa manfaat kangge urip niki lah koyok Nabi Ibrahim niki lho Nabi Ibrahim nalikane mulai biyen rabi kepingin duwe anak iya bareng gak iso duwe anak jare sing mbok enom bah aku ngerti bah sampeyan iki lek kepingin duwe anak aku iki wis gak iso wis sing enak sampeyan tak rabekno ayo kak dek pokoke kon rido ngene gak wis bah sampeyan tak rabekno tak pilihno sing sekirane gak anu aku rido wis dipilihno Siti ha Hajar gak ada kecemburuan apa-apa begitu Siti Hajar niku pun bobot ya yeah. Maka Nabi Ibrahim disuruh hijrah wis pindah kon aja ana kene kon nang ngene tempat yang lebih baik untuk mengatur keluargane iki budal nang ngene mriko ternyata yang ada di sana biwadin ghairi dzar'in Gusti tibane sing sampean perintah iku kotae penggaweane biwadin negara ghairi dzar'in tidak menghasilkan apa-apa tidak menjanjikan masa depan yang cerah bunuh diri awak ini krono perintah sampean Gusti abote yok nopo koro mikiri masalah keluarga saya ingin bahagia Rabbana liyuki masalah sing penting sampean ngengken ngeten iki kulolek sampean ngengken rabi kate sampean ngengken anak kongkon noto toton lo sembayang ini sih sembayang kulo tata pun Resiko apa? Pokoknya sembahyang. Faj'al af'idatan minas sama minan nasi tahwi ilaihim. Mandar besok lek tua-tuaku negara sing gak diomesi wong-wong iki dikagumi ambek wong-wong, dituruti kabeh ambek Gusti Allah. Nggih. Iki oleh gati nang sembah. Lek gak ya wis niku wae. Ngurusi penggawean karepe, pokoke aku iki lek wis cukup penggaweane iki, aku kepingin sembahyang koyo sampean 5 waktu nang gene masjid. Kepingin ngene. Tutup kontor sumber ngono. Mulai jamane Korun ono wisan jamane Nabi Musa. Siji bae tak ngono. Jamane Nabi Muhammad ono salabah. Saniki ya Korun iku kono gak salabah. Iya. Yeah. Ojo sumber wisan. Iya. Yeah. Lek nek gak ngremeno gak merhatekno sembahyang. Nyambut gawe apa ae soro. Kaya pira ae dikekno bojo iki gak cocok. Gak puas. Cara wong ngelak ora wis gak iso. Nomor loro, yum hasimas sholihin man wajhihi. Tanda-tanda orang Islam itu sudah hilang. Semangat hidupnya iku modele kaya wong metetem. Masyaallah, wong iku rek. Iya. Umpama kon keturutan donyamu dadi sugi. Kuat donyone gak kuat namane umure. Iya. Tumon sampean, wong iku entek donyane terus entek umure. Kata wong iku karene donyane sing akeh. Umure gak ono. Ya iya kok gak ditambahi. Jantunge kok gak dikompresorno jane mendung ngeten iki ya. Jantunge yo tendok. Kolehno jantunge sapi lah wis. Jadi tingkah pola omongan gaya orang-orang yang soleh itu sudah hilang. Karena apa? Wong iki semangate gak ngurus sembahyang. Urusane cuma yo ngoten. Mergane wong-wong delok nang ngene Indonesia iku wong mertamu. Ra'aitul muslimina walam aral Islam. Indonesia iki unik. Apa? Unik ya apa? Akeh wong sing pakaian Islam, jenggoten ono, nggih ya. Serbanan ono, jubahan ono ngene. Tapi omongane gak Islami blas heran aku. Yo. Iku wong liya. Kula cuma cerita. Lah aku ndelok nang jene Jepang nang Cina iku. Ra'aitul Islam walam aral muslim. Iki lah ajarane wong Islam model ngene iki. Sopan. Mari ngono lek nyambut gawe iki koyo ngene, saklek ngene. Iki ajaran wong Islam kabeh iki. Tapi wong gak gelem sembahyang. Inilah ngoten. Iya. Banyak teori-teori Islam diambil oleh orang Islam, ghairul Islam, tapi mereka menjadi tentram bahagia. Sedangkan kita meniru orang-orang yang bukan Islam, kita transfer untuk sebagai omongan, cara bergaul, cara berumah tangga, pakaiannya Islam, tapi kelakuannya gak Islami. Yo amburadul, ya. Yeah. Lek ne wong iku manyembranakno sembahyang akhire tingkah polae gak kaya wong sembahyang. Wasali satu. Lek ne wong iku mang tingkah polae wajahe semangat hidupe omongane gak kaya wong Islam, gak kaya wong soleh. Kullu amalin ya'maluhu la ya'jiruhullahu alaihi. Semua amal kebaikan yang pernah dilakoni niku wau layak jurohullahu alaihi. Gusti Allah gak ngekei ganjaran nang wong iku mang. Lu aku amal api gak dibayar ya apa ye lak dolem Gusti Allah. Artine ngeten, bayaranmu kelakuan api sodako tulung barang ini mang ditulis sampe Gusti Allah. kangge noroki kon ngremeno sembayang iku mangga tutup. Dadi kaya-kaya amalmu iki manggae noroki sembayang iku mang entek padha ambek gadi bayar padha ngene lho. Tanggal 6 be bayaran. Bayaran tanggal 6 tanggal 6 padha kanyekel dhuwit, potong kono potong kono potong kono potong kono atuk gak tanggal 6. Ngoten lho iki ya. Niku ngoten. Sembayange ana kenek potong kono entek. Gara-gara nomor loro no sembah ya. Tutup undi. Warabiatu peringatan sing nomor papat dirasakno mawon nggih ya. Aja biji wong, aja awak dhewe niki kepingin seneng urip, kepingin nyenengno bojo, kepingin nyenengno anak. Ya apa? Carane Gusti Allah, carane Kanjeng Nabi, carane ngene iki kitab mboten mawon. Sing nomor papat la yurfa'ulahu du'aun ila samai. Dungone umpama diunggahno nang ngene langit, teko langit pertama iki wis ngene, ambune apa iki rek? Api iki masakan hebat. Apa? Irungmu sing gak mambu. Mambu apa? Iki ngono wong iki penggaweane ngremeno sembayang. Anjene kon gak tapek iki lho. Langit pertama sudah ditolak. Tolak. Malaikat kate disogok ya prei. Krono gak ada respon, gak balik ya panas. Iya. Yeah. Akhire lho aku ki sedekah kok omong gak ngene. Lho akhire timbul apa? Lek ne sedekah kepingin diumumno riya. Lene dadi apa-apa kepingin penampilan. Wis urusane cuma ujub, pamer, suma kepingin digonggong, iki ngene gara-gara mek sembayange kurang beres. Nggih. Yeah. Wis lekne delok ngeten iki masyaallah, lek ngono bondone urip niki mek sembah ya. Yeah. Wal khamisatu utawi sing nomor 5 laisalahu haddun fi doa isolihin. Lek niku si Allah niku besok dum-dum kan wonten ta, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Gusti tiang-tiang Islam sing urip niku sampean sepuro, sampen seneng no, sampen genek no, dungo ni wali ni ku waw lek wis diterima, dungo ni wong haji barang diterima, pas dibagen no. Kulo kali sampean sing gak gelem, sing sembayangi ngremeng-ngremeng ni liwat ngini dok, kati mampir gua iso. Kok iso? Dapuramu gak dapuran wong solihin ni ni. Aku sembayang hari, iya kok sembayang sih penting no nyambut gawe. Ya, liwat ngeten dok. Ya Allah, resikonya amat terlalu besar. Jadi Quran niku, ya Allah, boten kurang-kurang. Gusti Allah ngekei contoh, uang niku mulai zaman biyen sampai biyen niku. Uang sebabnya nggak tekno sembahyang tok. Dadi mulya. Contoh, jadi Quran niku wonten surat An-Naml. An-Naml iku apa? Ceritane semut. Ula opo? Gusti Allah cerita semut. Semut iku ngene lho. Ngene surat An-Naml iku mang. Gusti Allah nyeritakno bahwasannya semut iki ngomong-ngomongan. Ya ayyuhan nablu dukhulu masakinakum. Pengumuman. Para semut-semut yang terhormat harap masuk pada rumahnya masing-masing. La yahtimannakum Sulaiman. Ojo sampai ono semut siji sing keleleran ono tengah jalan. Maringono rojo Sulaiman sak bala tentara ni liwat. Kita harus menyelamatkan diri. Semut ngomong ngono lho, dikerungu Nabi Sulaiman. Lu hati-hati rek, ngene kerajaan semut. Iya. Lu lek kula kali sampean duwe wong ngerti omongane semut. Ngerti omongane iki, ngerti omongane iki. Masya Allah, hebat wong iki. Kehebatane Nabi Sulaiman menjadi raja itu disepakati oleh seluruh umat manusia di dunia sampai sekarang. Direbutkan oleh orang-orang Yahudi bahwasanya wong Yahudi pokoke lakon kepingin nguasai dunia iki, rebutan singgasana utawa kursine Nabi Sulaiman. Nisore iku mang ana sembarangi. Sing seneng ake rugon Nabi Sulaiman ngene iku mang. Mergo ana aki-aki Sulaiman. Oh, apa aki aku gak seneng aki aku. Lho, kan gak ngerti. Iki ngono keris. Kerise teko mbah-mbahku. Jarine kerise Nabi Sulaiman. Mereka seneng keris. Pengakuan-pengakuan demikian rupa sing digembor-gemborno wong dibantah ambek Gusti Allah. Dibantah kejayaan Nabi Sulaiman sing diceritakno ngono iku mang rukun rahasiane jare Nabi Sulaiman di akhir ayat An-Naml, innama umirtu an a'buda rabbahadhil baldah. Aku iki iso nyambut gawe kaya ngene kaya ngene hebat iki mang sebab aku oleh tugas siji teko Gusti Allah. Apa-apa-apa? An a'budu rabba hadhil balda. Kongkon sembahyang gatekno pengundange sing duwe dunya iki. Allazi harramaha sing bau reksa njogo dunya kabeh iki ya Gusti Allah. Lho lek kula kali sampeyan iki umpama awak iki rek bupati ini anyar. Aku oleh tugas khusus. Apa? Joko alun-alun. Ngono to wisan. Ati pendina ngulu iki alun-alun to. Lapor nang ngene Gus Irsat. Bayarane masyaallah wisan iki ya. Joko alun alun. Gusti Allah gak bisa dudu bupati. Dudu gubernur sing duwe mbau reksa dunya. Jare Nabi Sulaiman, aku dipasrahi mesti itu tok. Sing gati, sing perhatian nang kene sembah ya walahu kullu syai lek siji jerakane iki sembarang duwe sembarang wis duwe aku dikongkon ngene tok man sembayang sing hati-hati beres ya wa an atluwal qur'an mari sembahyang kobrno kon maca Qur'ane kobrno padha be kon lho ngeludas kure apa kentengan jawab kok sawu karo informasi jawab bola ngoten arek gak maca Qur'an damang ya Allah kate kaya golekake Sulaiman ya gaono iya didayane Nabi Sulaiman itu sebab berhatekno sembahyang sebab gelem maca Qur'an. Golekan di mana sampean? Cukur sing model apa? Kaono. Iya. Critane iki utawa niki mboten ngaji. Kumawon ya, dengan cerita-cerita ini Allah membuka hati kita, memberikan tertarik kula kali sampean, menjadikan koreksi sehingga kula kali sampean mohon nang ngene Gusti Allah ya Allah. Kulo sing doif yang terkena penyakit pengaruh muga-muga sampean slametno sampean tulungi saged gatekno sembayang kaya panjenengan gatekno tiang-tiang sing sregep sembayang jangan sampai menjadi kurban wa amallati tusibuhu indal mauti anapun peringatan-peringatan Gusti Allah allati tusibuhu kang bakal ngenei hu ing wong sing ngremena sembayang indal mauti nalikane mati, ketika dia akan mati. Fal ula annahu yamutu zalilan, dia itu akan mati dalam keadaan hina. Mbuhinane ya napa di mata masyarakat gletek ae wong iku ngene, gletek ae. Lho iya. Matine dali lah. Kan onten oh, pegawai mulai cilik cepak kantor Kementerian Agama ngurusi sosial bareng mati ono gene lokalisasi ya opo dalilan kenapa ya gak ngerti iya ojo sampe lah ngoten nah onten ngoten niku mboten ngelak mboten niki sebagai contoh kon lek gak percaya ambek kitab iki dikai contoh yo mandar ojo awak ae gak dikurban contoh niki ya. Ya saja lek kan gak gelem dadi kurban sing hati-hati. Wis akeh contone niku wis akeh. Ya. Wasaniatu lek nomor loro yamutu jaian, matine niku keluwen. Duduk keluwen krana mati mboten. Tiang niku dawuhe Kanjeng Nabi dalam cerita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalikane sakaratul maut niku masyaallah welak mergane Kanjeng Nabi balak-balik njauk ngombe njauk kompres siwakan didudukno kabeh iya ngewelak mergane kon ngomong iku gak iso antisipasi kaya ngeten iki kabeh sembayang sing loman ngoten to. Lah lek wis mati dalam keadaan luwe ketok ngeten iki. Menggos. Apa sing dirasakno diceritakno gak iso kene bingung ngene to. Pah Allah ngene. Ngowes ngene to. La ilaha illallah ngowes ngene to. Ya Allah, kene apa iki rek ngene ya. Kata tiang ngoten niku. Iya. Meskipun wareg tapi dalam keadaan luwe. Apa terjadi? Ya terjadi. Wong iku mati ni tabrakan lho. Gampang gawe contoh niku lho. Sampeyan lak tau anggere ngono ngaji ngene ambek turu ngene ya. Saking enake. Mari ngono ngipi. Krana budhale mang mandar ngaji kok aja suwi-suwi rek. Bal-balan ngoten ya. Bareng turun no gini tu ngajian gini. Woyo dijangun, melok bal-balan, melok dia sini, melok bal-balan sampai mari ngoten ya, geletek le. Aku cuma ngaji dah, gak sampai 5 menit, wes ngipi belakar kau yang ngono, mati ni gue ngoten. Ketol etabran, perjalanan ni dia tu. Yamutul mar'u ala ma'asya alai delok lakone ore biyen lek ngremeno sembahyang mikirnya gege ngoten niku wau akhire ya napa ketok cowok ngene iki lek wong sing biyen ahli wong biyen niku ahli niteni saken rek wong iki napa mbah keluwen nak keluwen ya apa wong mari mangan ketok wajahe niku lek wong saniki gak ana wong ngoten-ngoten niku nggih ya. Penggawean repot niku. Wasali satu sing nomor telu. Nalikane mati yamutu atsanan. Nemen ngelai. Sehingga dibayangno jari Kanjeng Nabi. Walau sukiya biharud dunia. Seumbomo banyu sak segoro ku dikerojokno digawe ngombe. Dikae selangono dikerojokno ngene nggih ya. Sak banyu-banyu ngene prigen niku bang. Ya napa? Maruya min atsi. Masih tidak dapat menutupi nyegerno ngelegakno saking ngelaini kuwau. Alhasil para hadirin sekalian, semua problematika kerepotan urip ono dunyo, kerepotan nalikane mati, kerepotan selunya cuman bisa diatasi dengan kulo kali sampean belajar menyempatkan diri untuk negati masalah satu penggawean gini ku sembahyang katah fadilahi ya yeah. Dapat membentuk pribadi yang indah, masyarakat yang indah. Monggo kula kali sampean boten ngoreksi nang wong liya krana kula kali sampean punya tugas ku anhusakum wa ahlikum naro. Ayo digrayai citoe dewe-dewe mari ngono anak bojo ni muko-muko Gusti Allah nulungi dumateng kula kali panjenengan. Rabbana fa'na bima alamtana wa alimna alladhi yanfa'una. Rabbana waffiqna lima tartadhi qawlan wa fi'lan karuma. Warzukil kulla halalan da'ima wa akhilla atqiya ulama. Ya Rabbana darafna bi annana darafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba taghsili kulla hauba wastur lanal awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabba au jiratin au sohba wal muslimina ajma amina rabbi asma fadlan wajuda manna la biktisabi minna fadlan wajuda manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nakhda bi kulli suli salla wa salam rabbi alaihi adda habbi wa alihi wa sahbi idadatati sohbi walhamdulil ilahi fil bat'i wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.